demi Margo yang Masude. Pari Hita Margo yang gembira, ada Ohoso Luna Sakni Roha, Luna Poso Dohna Uli Burung, Naposo Natobang Marluhu Masudena. Sonato.